pasando pa. Tidak ada yang menyembah kubur beliau di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tidak perlu dipertanyakan. Tidak ada satupun sahabat yang menyembah kubur beliau. Begitu pula tabi'in, begitu pula tabi'ut tabi'in. Yang jadi masalah hari ini, ya, atau mungkin beberapa abad terakhir, apakah betul kubur beliau tidak disembah-sembah? Dijawab oleh beliau, tidak. Gitu ya. Mana dalil, mana bukti bahwa kubur beliau tidak disembah? Pertama, ini tidak disebutkan oleh beliau di sini. Semua doa Nabi pasti terkabul. Ini kaidah. Jika doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkabul, maka pasti ada riwayat bahwa itu tidak terkabul. Gitu. Seperti beliau memohon kepada Allah agar umatnya bersatu, tidak saling menjatuhkan, ini tidak dikabulkan. Gitu. Nabi pernah berdoa dengan tiga permohonan, yang dua dikabulkan, yang satu tidak. Apa yang satu itu? Yaitu beliau memohon kepada Allah agar umatnya tidak saling menyerang. Artinya persatuan umat Islam tidak mungkin ada. Ya, maka Nabi bersabda, "Tatafariqu ummati 'ala 73 firqatan." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Mustahil sabda Nabi ini tidak menjadi kenyataan. Pasti menjadi kenyataan. Ya, berarti doa Nabi tidak terkabul. Ada dalil. Gitu. Kemudian Nabi memohon agar Abu Thalib diberi hidayah. Jelas ini tidak dikabulkan. Ada dalil. Dan seterusnya. Beliau memohon kepada Allah ampunan untuk ayah ibunya. Jelas dalilnya. Ini tidak dikabulkan. Maka yang tidak ada dalil dikabulkan atau tidak, para imam mengatakan dikabulkan. Dikabulkan. Jika seorang mukmin mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, maka Allah malu mengembalikan tangannya dalam keadaan hampa. Terhadap seorang mukmin saja Allah malu kalau permohonannya tidak Allah kabulkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ini kaidah secara umum. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membawakan bukti bahwa doa beliau terkabul. Apa kata beliau? Falam yudhkar anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ju'ila wakala. Tidak disebutkan, tidak diriwayatkan, tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa kubur beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan berhala. Berbeda dengan kuburnya Imam Syafi'i, dengan kuburnya Husain, dengan kuburnya tokoh-tokoh di negeri kita ini, kuburnya Sunan Ampel, Sunan Giri, ya, di Banten, di Demak, di Cirebon, disembah-sembah. Adapun kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam disembah-sembah, tidak ada riwayat. Walaupun di zaman ketika kemusyrikan merajalela, yaitu sebelum tegaknya kekuasaan Muhammad bin Saud, yang di mana beliau didukung atau mendukung seorang ulama al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membuat perjanjian dengan Muhammad bin Saud untuk membantu dengan syarat menegakkan tauhid, menegakkan sunnah sampai hari ini. Nah, sebelum pemerintahan ini tegak, hari itu Saudi Mekah Madinah di Saudi Bermada, ya, Mekah Madinah dikuasai oleh Turki Utsmani. dan yang lebih rinci sebetulnya Mekah, Madinah, Hijaz tidak terjangkau oleh kekuasaan Turki Utsmani. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Muhammad bin Saud memberontak kepada pemerintahan Turki Utsmani, dinasti Utsmaniyah. Tidak. Hari itu sebelum tegak negerinya Muhammad bin Saud, syirik merajalela. Tetapi tetap tidak ada riwayat kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disembah. Ini ucapan Ibnu Qayyim jauh sebelum kerajaan Saudi berdiri, jauh sebelum ratusan tahun sebelum dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bal innahu humiya bi thalathati jidrah. Tetapi kubur beliau dibentengi oleh tiga tembok. Berarti tiga tembok yang membentengi, melingkari kubur Nabi untuk menjaga agar sampai jangan sampai disembah, itu bukan Wahabi yang membangunnya, bukan kerajaan Saudi, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi jauh sebelumnya. Ini ucapan Ibnu Qayyim ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dan abad ke-7. Ya. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab abad ke-11 atau awal abad ke-12. Ya. Fala ahada yasilu ilaihi. Maka tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke kubur beliau, tidak bisa, paling di depannya, di sampingnya. Hatta yaj'alahu watanan yu'badu min dunillah. Maka tidak mungkin ada seseorang yang bisa menjadikan kubur beliau sebagai berhala yang disembah-sembah selain Allah. Tidak mungkin, karena tidak ada orang yang sanggup datang sampai di atas kubur beliau, betul-betul di atas kubur beliau. Adapun di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman sahabat, di zaman tabi'in bisa, tetapi tidak perlu dibentengi karena hari itu kaum muslimin semuanya bertauhid. Sebelum munculnya kelompok sesat Rafidah, kelompok yang pertama kali mengajarkan penyembahan terhadap kuburan, kuburan Husain. Ya. ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. Dan tidak terdengar dalam sejarah bahwa kubur beliau pernah disembah, dijadikan berhala. Maka Ibnu Qayyim dalam baitnya yang beliau sebut dengan An-Nuniyah, bait-bait yang berakhir dengan huruf nun, beliau mengatakan fa'ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil jidrah. Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menutupi kubur beliau dengan tiga jidrah, tiga tembok segitiga maksudnya. Berarti sekali lagi, ditutupnya kubur Nabi dengan tiga tembok itu sudah ada semenjak zaman Ibnu Qayyim dan bahkan sebelumnya, kan? Ibnu Qayyim mengatakan ini berarti sudah terjadi sebelum beliau. Lalu bagaimana ada orang yang memanggil-manggil beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, agitna, agitna, dari tempat jauh. Bagaimana? Bukankah ini juga penyembahan? Ini jawab beliau. Sahihun annahu yujadu unasun yaquluna fi. Benar bahwa banyak manusia yang hulu, yang berlebihan sikapnya terhadap beliau, kubur Nabi. Walakin lam yasilu ila ja'li qabrihi watana. Tetapi tetap tidak sampai menjadikan kubur beliau sebagai berhala. Artinya dari tempat kejauhan, bukan di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin qad ya'buduna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam walau fi makanin ba'id. Mereka menyembah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang jauh. Kan doa Nabi kuburku, berarti kubur beliau. Nabi tidak berdoa jangan sampai ada orang yang menyembah aku, menuhankan aku. Begitu. Maka yang ada justru beliau melarang kita la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Kalimat Nabi ini menunjukkan akan ada. Sebab kalau tidak ada, tidak ada tahdir seperti ini. Kita saksikan hari ini, entah berapa ribu kaum muslimin, berapa juta kaum muslimin yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat seperti Allah Rabbul Alamin. Bagaimana yang sangat terkenal di dalam solawat, solawat nariyah, solawat yang sangat terkenal di negeri kita ini, berisi kesyirikan yang luar biasa, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang bisa membuka ikatan, ya, wa tunalu bihi ar-raghaib. Dengan beliau segala kehendak bisa tercapai. Dengan beliau segala musibah bisa tertolak. Ini berarti mensejajarkan beliau dengan Allah Rabbul Alamin. Karena hanya Allah yang bisa menolak bala. Siapa orang yang bisa menolak bala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut para nabi dan rasul yang lain, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menolak bala. Berapa banyak bala yang menimpa diri Nabi Ibrahim, menimpa diri Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Yahya, Nabi Zakaria terbunuh oleh kaumnya Bani Israil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali. Beliau menerima berbagai macam bala, berbagai macam kesakitan, penderitaan. Ini kan bala, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Bala menimpa beliau, beliau sakit, beliau terjungkal dari untanya, beliau patah giginya, beliau berdarah, beliau tidak sanggup menolak. Lalu bagaimana ada ucapan dengan beliau seluruh bala bisa ditolak? Maka sebutlah nama beliau, maka bala-bala itu akan tertolak. Ya. Maka salah satu solat yang bid'ah adalah solat tolak bala. Ya, tidak sanggup. Ya, jangankan nolak bala, nolak angin nggak bisa solat. Kalau mau minum tolak angin. Ya, kalau mau kerokan, kalau mau bukan solat. Bid'ah solat untuk menolak penyakit, menolak bala. Penyakit ditolak dengan obat, olahraga, hidup teratur dan seterusnya, bukan dengan sholat. Karena sholat, antum tahu, ibadah mahdoh, manfaatnya di dunia apa di akhirat? Di akhirat, bukan di dunia. Tujuan daripada manfaat ibadah mahdoh adalah akhirat, bukan dunia. وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَتَوَجَّهُ لَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِدُعَائِهِ إِنْدَ قَبْرِهِ فَيَكُونُ قَدْ اِتَّقَدَهُ وَثَنًا لَكِنَّ الْقَبْرَ نَفْسَهُ لَمْ يُجْعَلْ وَثَنًا. Bahwa orang yang menghadapkan dirinya ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau atau meminta kepada Allah lewat beliau, ini juga apa menjadikan beliau sebagai wasan. Ada sifat penyembahan, tetapi bukan menyembah kubur beliau. Ya, artinya itu dilakukan oleh kaum muslimin tidak di atas kubur beliau. Sekali lagi dengan penjelasan ini tegaslah, jelaslah bahwa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkabul. Selanjutnya, wal ibn Jarir bi sanadihi 'inda Sufyan al-Mansur al-Mujahid, dan di dalam Ibn Jarir maksud tafsir Ibn Jarir Al-Qur'anul Adzim bi sanadihi, dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, Mansur bin Abdurrahman, dari Mujahid, ya, murid besar dari Ibn Abbas. Afara'aytumul Lata wal 'Uzza, tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza, dua berhala terbesar yang ada di sekeliling Ka'bah? Ya, ratusan, 300 lebih berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Di antaranya yang terbesar adalah Lata dan Uzza. Dua-duanya nama orang soleh. Siapa Lata, siapa Uzza, insyaAllah nanti akan dibahas oleh beliau. Yang pertama, beliau membahas siapa Ibnu Jarir. Siapa Ibnu Jarir? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebut Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid. Ibnu Jarir adalah Muhammad bin Jarir ibn Yazid al-Tabari. Namanya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari, terkenal dengan sebutan Ibnu Jarir al-Tabari, kitab tafsir terbesar dan yang paling awal. Dan di dalamnya beliau bukan hanya membahas tentang tafsir, juga di dalamnya ada sanad hadis. Adapun sanad hadis yang ada di Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, kemudian Asy-Syinkiti, Adwa'ul Bayan, kitab-kitab tafsir lain, semuanya menukil. Mungkin dari Bukhari, mungkin dari Muslim, mungkin dari Mudaud, mungkin dari Nasa'i. Adapun Ibnu Jarir tidak, karena Ibnu Jarir hidup sebelum Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Beliau mempunyai sanad, bahkan sanadnya pendek. Lihat, antum lihat, dari beliau langsung dari Sufyan, langsung Mansur. Padahal dari Bukhari, Muslim sampai Sufyan itu bisa 3 sanad, 4 sanad. Beliau langsung satu sanad. Berarti beliau hidup sebelum imam-imam ahlul hadis tadi. Maka beliau selain ahli tafsir, tentu ahlul hadis, meriwayatkan hadis. Gitu. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan beliau tidak beliau masukkan di dalam kitab hadis khusus, tetapi dimasukkan dalam kitab tafsir beliau, yaitu tafsir Ibnu Jarir al-Tabari. Al-Imam al-Mashhur fi tafsir, seorang imam yang masyhur. Tidak ada ahli tafsir yang tidak kenal siapa beliau ini. Dan tidak ada kitab tafsir yang tidak menukil dari beliau. Hampir-hampir tidak ada. Ibnu Katsir apalagi, banyak sekali menukil dari Ibnu Jarir. Ya. Yeah. Maka para ulama sering menyebut dua imam ini ketika mencemooh anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu tafsir, lalu dia menafsirkan ayat semaudiyah. Maka cemoohan para ulama, dia menyaingi Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Dia mau menyaingi Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, disebut dua imam. Tentu tidak ada apa-apanya anak-anak muda yang baru belajar ini dibanding dengan Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Yeah. Beliau wafat tahun 310 Hijrah. Wa tafsiruhu huwa asru tafsiri bil athar. Tafsir beliau Ibnu Jarir adalah asal, asal usul, pokok yang awal-awal tafsir bil athar. Berbeda dengan tafsir Al-Kashaf, Az-Zumakhshari, tafsir Al-Kabir, Ar-Razi. Ini sedikit sekali menukil athar. Apalagi seperti fi dilalil Quran, apalagi seperti hari ini tafsir Nisbah, tafsir Al-Azhar, sedikit sekali akhar, lebih banyak ra'yu si penafsir. Adapun tafsir Ibnu Jarir, ini yang terbanyak adalah akhar. Jadi menukil dari sabda Nabi, qala Rasulullah, qala Ibnu Abbas, qala Mujahid, qala Abu Bakar, qala Umar. Selamat. Hanya masalahnya apakah semuanya sahih? Nah, masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Secara kaidah, secara jalan sudah menempuh jalan yang hak. Tetapi tidak semua riwayat sahih. Ya, maka kita lihat bagaimana komentar beliau Syakutaibin terhadap tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir. Wumurja'un li jami'il mufassirina bil athar. Ini menjadi marji', menjadi rujukan seluruh kitab-kitab tafsir bil athar. Seperti tadi Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, kemudian Adwa'ul Bayan Al-Shinkiti, itu mengambil banyak dari sini. Berbeda dengan Al-Kashaf, kemudian Al-Kabir, kemudian apa tadi fi dilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Misbah dan seterusnya, tidak atau mungkin sedikit sekali mengambil dari Ibnu Jarir. Sedikit yang dimaksud perbandingan antara banyaknya ro'yu si penafsir dengan nukilan yang mereka ambil. Wala yaklu min ba'dil athari ad-da'ifah. Nah, ini. Dan tidak sedikit dari asar-asar itu yang dhaif. Ya, tidak semuanya sahih. Masalahnya ini masalahnya. Termasuk beliau membawakan asar dari Ibn Abbas bahwa Ibnu Abbas mewajibkan wanita menutup wajahnya kecuali sebelah matanya saja. Ini dibawakan oleh beliau dan ini dhaif. Ya, Ibnu Abbas tidak pernah mewajibkan seorang wanita menutup wajahnya. Menganjurkan mungkin. Ya, menyatakan itu mustahab, satu kebaikan mungkin. Tetapi mewajibkan tidak. Di situ disebutkan Ibnu Abbas berpendapat itu wajib, salah satunya. Ya. Ka'annahu yuridu an yajma'a ma ruwiya 'an salaf min al-athari fi tafsir al-Qur'an. Seolah-olah beliau Ibnu Jarir ingin mengumpulkan semua riwayat dari as-salaf. Maka istilah salaf, salafi bukan istilah baru. Ya, Ibnu Jarir salaf, Ibnu Jarir mengambil dari para salaf pendahulu beliau yang diawali oleh para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'u tabi'in dan seterusnya. Seolah-olah beliau ingin mengumpulkan semua. Karena memang sangat besar sekali, sangat tebal sekali, berjilid-jilid kitab, ya, tafsir At-Tabari. wa yada'u lil qari'i al hukmu 'alayha bis sihhati aw ad-dhahbi. Dan beliau membiarkan, menyerahkan kepada pembaca untuk menghukumi mana yang sahih, mana yang dhaif hadis. Maka bagi kita yang bukan ulama, jangan gegabah mengambil marojih dari Ibnu Jarir. Ini ada di tafsir Ibnu Jarir hadis ini. Sahih atau dhaif? Dhaif atau sahih? Ulama ahlul hadis tentu bisa memilah mana yang sahih, mana yang tidak. Kita yang tidak tahu apa-apa tentang hadis, kita tidak tahu. Maka para ulama menasihati para anak-anak muda yang baru belajar untuk tidak bergabah. Membaca mungkin sebagai tambahan ilmu, tetapi menyandarkannya, menukilnya dan menjadikan sebagai hujjah, jangan terburu-buru. Akan lebih aman dengan kitab tafsir yang tidak terlalu besar, Ibnu Katsir, hanya 4 jilid. Ya, di situ lebih sedikit. Walaupun Ibnu Katsir juga di dalamnya ada hadis-hadis dhaif, tapi tidak sebanyak di dalam Ibnu Jarir. Dengan meneliti bagaimana rijal-rijal sanad, para pembaca yang dimaksud oleh beliau tentu bukan kita, tentu adalah ulama. وهي طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر. Maka tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang bagus dari satu sisi, dari sisi yang lain tidak bagus. Para ulama yang ingin meneliti dengan dalam tentu bagus sekali kitab ini, merangsang para ulama untuk meneliti. Tapi kita yang bukan ulama kurang bagus. Karena apa? Kita tidak bisa meneliti ini sahih apa tidak, ini dhaif apa sahih, kita tidak tahu. Sementara jika masuk di dada kita, pada ilmu kita, sesuatu yang salah, tentu ini berbahaya. Wa jayyidatun min jihatin annaha tajma'ul athar al-warida hatta la tadayya. Baik karena dari sisi bahwa tafsir ini mengumpulkan semua asar, semua riwayat yang ada, hingga seolah-olah tidak tersisa, seolah-olah tidak tersisa satu asar pun dalam masalah tafsir Al-Fatihah, kecuali ada di dalam tafsir Al-Fatihah Ibnu Jarir. Seolah-olah begitu. Ya tentu satu dua ada, ya, tapi seolah-olah beliau mengumpulkan semuanya. Dan tidak ada memang kitab tafsir yang seperti ini dalam masalah asar, ya. Bukan masalah tebalnya. Masalah tebalnya tafsirul kabir berjilid-jilid, ya, puluhan jilid. Tapi bukan asar isinya. Yang terbanyak bukan asar isinya. Bahkan apa komentar para ulama terhadap tafsirul kabir ini, ya, apa aja ada di kitab tafsir ini, ya, masalah perniagaan, masalah apa, fisika, biologi, ilmu pengetahuan, ini filsafat, ada semua di kitab tafsir Al-Kabir ini. Yang tidak ada cuma satu. Apa? Belum pernah dengar? Yang tidak ada cuma satu di dalam tafsir Al-Kabir itu. Semuanya ada semua. Yang tidak ada cuma satu. Apa? Ilmu tafsir tidak ada di situ. Jadi untuk merendahkan ini, kitab tafsir, ilmu tafsir enggak ada di situ. Yang ada entah berantah. Yang ucapan Plato lah, yang Aristoteles lah, yang ini, yang itu. Justru ilmu tafsir yang sebenarnya tidak ada di situ. Ini sebagai tahzir para ulama terhadap kitab tafsir Al-Kabir yang sangat besar itu, tetapi menyimpang dari manhaj yang hak. Ya. Yeah. Termasuk di dalamnya Al-Zumakhsyari dalam Al-Bashar. Warubbama takunu turquha turquha du'ifatan wa yashhadu ba'duha li ba'din. ada kalanya satu jalan dhaif, tetapi ada syahid dari jalan yang lain. Artinya satu sama lain saling menguatkan. Karena sebuah hadis dhaif, ketika ada hadis lain yang juga dhaif tetapi semakna, ada hadis lain yang juga dhaif tetapi semakna, maka bisa naik menjadi hasan. Ya, ada syawahid, ada penguat. Gitu. Tetapi harus dhaif yang, karena dhaif bertingkat. Atau dhaif, ada dhaiful jiddah. Ada sangat dhaif yang bisa jatuh ke dalam derajat maudhu. Ya. Maka ini menurut Al-Bani misalnya tentang hadis mengazankan bayi. Riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dhaif. Ada riwayat lain yang semakna, tetapi dhaifun jiddan. Riwayat Al-Baihaqi. Ya, maka tidak bisa mengangkat karena dhaifun jiddan. Kemudian ada riwayat lain dari Ibnu Sumi maudhu, lebih lagi tidak bisa mengangkat. Maka menurut beliau hadis mengazankan bayi tidak bisa naik menjadi derajat hasan karena tiga riwayat itu dhaif, dhaifun jiddan dan maudhu. Sebuah hadis bisa terangkat menjadi hadis hasan dan bisa dijadikan hujjah ketika syawahidnya adalah dhaif. Dhaif, bukan dhaifun jiddan apalagi maudhu. وليست جيدة من جهة أن الخاطر بالعلم ربما يخلط القصة بالسميع. Dan tidak baik dari jurusan bahwa orang yang sedikit ilmunya dia tidak bisa membedakan mana yang kurus, mana yang gemuk. Ini bahasa aslinya. Maksudnya mana yang ke barat, mana yang ke timur, lawan katanya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sahih, mana yang dhaif. Maksud beliau begitu. Seperti kita semua ini bukan ahlul hadis, tentu kita tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif di dalam riwayat-riwayat Ibnu Syarif. Wa ya'khudhu bihadha wa hadha, lalu mengambil asal comot, asal ambil, ini ambil, itu ambil. Gitu. Lakin man 'arafa tariqata sanad, akan tetapi orang yang mengetahui ilmu sanad, jalan-jalan sanad, raja'a rijal sanad, dan dia bisa merujuk pada rijal-rijal sanad, wa nadhara ila ahwalihim wa kalamil ulama'i fihim, dia melihat bagaimana hal ihwal rijal hadis tadi, ucapan-ucapan para ulama tentang rijal-rijal hadis tadi, alima dzalik, dia tahu. Karena dia belajar, karena dia berilmu, karena dia mengetahui ilmunya, dia belajar di bidangnya. Al-muhadditsin. Adapun kita tidak tahu. Ya, maka alangkah baiknya apabila ada seorang yang memilah di antara riwayat-riwayat di dalam Ibnu Jarir mana yang sahih, mana yang وقد أضاف إلى تفسير بالأثار التفسير بالنظر. Selain Ibn Jarir banyak meriwayatkan secara atar, maka di dalam tafsir beliau juga ada التفسير بالنظر, pandangan-pandangan. Karena tentu tidak mungkin orang sekaliber Ibn Jarir hanya menukil saja dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, semuanya menukil semua, tentu tidak. Maka di dalamnya ada ucapan beliau, pandangan beliau, istihad beliau, penjelasan dari pribadi beliau, ya tentu aja. Ya, tidak semuanya menukil. Walaziyama ma ya'udu ila lughatil arabiyah, terutama dalam masalah bahasa. Dalam masalah bahasa, Oh, ini menjadi perhatian besar dari para mufassirin. Ya, apa al-yakin yang dimaksud? Gitu. Apa as-sikin yang dimaksud? Ya, apa lafaz ma'iyah ma'a wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ini kembali kepada kaidah bahasa. Maka menguasai bahasa Arab adalah syarat mutlak sebagai seorang mufassir untuk memahami, menafsirkan Al-Qur'an. Maka para imam mengatakan kesalahan tafsir, kesalahpahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sangat besar ketika Islam mulai dipeluk oleh orang-orang Ajam. Ketika orang-orang non-Arab mulai masuk Islam, maka terjadi kekeliruan besar-besaran di dalam menafsirkan, memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka bukan orang yang memahami bahasa Arab dari kecil. Ya, belajarkan tidak sebulan dua bulan, tidak setahun dua tahun. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya dalam masalah perbendaharaan kata. Sebagai dalil, lihat para sahabat yang asli orang Arab, tidak pernah berbahasa lain kecuali Arab, nanya kepada Nabi, ma huwal wahan? Wahan itu apa ya Rasul? Enggak tahu wahan itu apa. Enggak tahu. Nabi yang tahu. Nabi tentu diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ucapan Al-Imam Syafi'i, di mana beliau dijuluki oleh Ibnu Ishaq sebagai hujjatun fil lughah. Beliau adalah hujjah dalam masalah bahasa. Imam Syafi'i dipuji seperti itu. Tapi beliau sendiri mengatakan tidak ada orang Arab yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat berapa banyak para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu makna, padahal itu bahasa Arab. Mustahil Nabi menukil bahasa Parsi, bahasa Romawi, mustahil, karena betul-betul beliau adalah orang Arab asli Quraisy. Ya, apalagi ini dalam masalah ilmu. Ya, nah, beliau mengatakan misal contoh al-wahan itu, para sahabat enggak tahu apa itu wahan. Ya, kemudian sikir. Abu Hurairah mengatakan kami baru tahu bahwa sikin itu pisau-pisau bisa disebut sikin, baru tahu setelah turun ayat dalam surat Yusuf itu. Sebelumnya kami tidak tahu. Dengan lafaz lain, nah, ini menunjukkan bahwa betapa bahasa Arab sangat kaya dengan kosakata, ya, mufradat. Dan itu banyak sekali. Ya. Nah, maka beliau juga membahas dari segi bahasa. Masuk, bisa? Ya, masuk. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ada rokyu sekali lagi, tidak mungkin sebuah kitab tanpa rohyu penulisnya sama sekali semua nukilan luar tentu tidak kecuali kitab-kitab hadis, artinya semuanya tentang hadis. Ya, adapun kitab tafsir, kitab fikih, apalagi kitab yang paling banyak di dalamnya ar-rohyu, maka rohyu tidak selamanya tercela. Rohyu tidak selamanya tercela. Rohyu yang tercela adalah rohyu yang mengalahkan dalil, rohyu dimenangkan sementara dalil yang tegas-tegas bertentangan dengan rohyu tersebut malah dikalahkan. Ini rohyu yang tercela. Wa minan nahiyatil fikhiyati, dan juga dari jurusan fikih. Fattabari mustahidun, dalam hal fikih, dalam hal keilmuan fikih, beliau adalah mustahid. Seorang mustahid berhak beristihad. Jika benar mendapatkan pahala dua, jika salah mendapatkan pahala satu, bukan berdosa. Ini bagi mustahid. Adapun kita yang bukan mustahid, maka tidak berlaku ketentuan tadi. Salah, ya salah, bukan mendapatkan pahala satu. Lakinnahu salaka tariqatan khalafa ghairahu fiha bin nisbati lil ijma'. Beliau kadang-kadang menempuh jalan yang berbeda dengan apa yang ditempuh oleh ulama lain selain beliau, terutama dalam masalah ijma. Bagaimana? Enggak apa-apa, karena beliau seorang mustahid. Seorang mustahid tentu dalam satu dua hal berbeda dengan ulama lain, biasa, karena beliau mustahid. Adapun kita yang bukan mustahid, maka kita disuruh ittiba. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Ya, karena kita bukan ulama. Fala yu'tabaru khilaful rajuli wal rajulain. Maka tidak jarang beliau menyelisihi, bukan hanya menyelisihi satu dua ulama, 5, 10, bahkan ratusan ulama berbeda dengan beliau, enggak masalah. Ya. Dan menyalahi jumhur ulama tidak tercela ketika dia ulama pula. Karena tidak ada kaidah bahwa jumhur pasti benar, tidak ada. Kalau kaidah demokrasi, ya jumhur pasti benar. Ya. Mayoritas ulama berpendapat dengan satu pendapat 1600 ulama satu pendapat. Kemudian tampil seorang ulama, satu atau dua ulama berbeda. Apakah kebenaran pasti ada pada diri ulama yang berjumlah 1000 lebih itu? Tidak. Mana contoh? Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang ayah, seorang ibu, orang tua boleh memberikan hadiah kepada anak dengan tidak adil. Anak tertua dikasih sesuatu, anak kedua, ketiga, dan seterusnya tidak diberi, atau diberi dengan yang lebih kecil. Umumnya ulama mengatakan boleh, tidak apa-apa. Ini ditentang oleh Al-Imam Al-Bukhari sendirian atau dengan beberapa ulama, artinya bukan jumhur. Ya, apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sementara jumhur mengatakan seperti itu dengan ro'yunya, ya, atau dalil yang tidak sharih, yang tidak tegas. Karena dalil yang sahih juga harus sharih. Dalil yang sahih tapi tidak sharih tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil yang sahih dan sharih. tentang diri Nu'man bin Bishr, Nu'man anaknya Bishr, di mana Bishr memberikan hadiah kepada Nu'man sebidang tanah, sementara anaknya yang lain tidak diberi. Lalu Bishr dan istrinya memohon kepada Nabi untuk menyaksikan pemberian itu. Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi perbuatan dosa ini. Berarti ini dalil yang sangat sharih tegas bahwa seorang ayah atau ibu memberikan hadiah kepada anaknya sementara anak yang lain tidak diberi, maka itu dosa. Ya, berarti dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari lebih kuat pendapatnya daripada imam yang lain, walaupun imam yang lain jumlahnya ratusan jumhur. Ini kaidah para ulama bahwa kebenaran tidak mesti ada pada jumhur ulama. Contoh lain Ibnu Katsir misalnya, ulama-ulama sebelumnya ahli tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain-lain menafsirkan bahwa mertuanya Nabi Musa, di mana diawali dengan pertemuan Nabi Musa dengan dua wanita kakak beradik yang sedang ngantri mengambil air, lalu akhirnya dinikahkan dengan oleh ayah dari kedua wanita tadi adalah Nabi Shu'aib. Ya, ini yang diucapkan oleh al-mufassirin sebelum Ibnu Katsir. Ya, masyhur ceritanya kan tentang hal itu. Ibnu Katsir mengatakan bukan Nabi Shu'aib, karena Nabi Shu'aib sezaman dengan Nabi Ibrahim, bahkan masih saudara Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa jauh sekali, ya, melewati Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf sampai Nabi Musa 500 tahun kira-kira. Nabi Yusuf untuk ke Nabi Ibrahim melewati Nabi Yakub, Nabi Ishaq. Ya, maka dalam hal ini Ibnu Katsir lebih kuat hujahnya, walaupun bukan jumhur, walaupun bertentangan dengan jumhur. Ya. Wa yanqulu al-ijma'a wa law khalafa fi dhalika rajulun aw rajulan. Kritikan Syekh Utsaimin terhadap Ibnu Jarir adalah menyatakan bahwa sesuatu itu ijma padahal ada seorang atau dua orang ulama yang tidak sepakat. Wa hadhihi thariqatu tuqadu alayhi. Ini manhaj thariqah yang ditempuh oleh beliau Ibnu Jarir. لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. Padahal ijma itu mestinya dinukil dari seluruh ulama. Maka ketika ada seorang dua orang ulama dari kalangan tabi'in misalnya, apalagi sahabat, maka tidak boleh disebut ijma, karena ijma tentu tidak diketahui adanya pendapat yang berbeda. Yeah. Seperti ijma ulama tentang bid'ahnya menirukan bacaan seorang imam, bacaan seorang alim, ditirukan gaya bacaannya. Ini ijma para ulama bid'ah, tidak boleh, dengan dalil bahwa tidak ada satupun sahabat atau tabi'in yang mengikuti gayanya Abu Musa al-Asy'ari, Ka'ab bin Malik, ya, yang suaranya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditirukan oleh sahabat yang lain atau para tabi'in yang bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Maka tidak boleh kita sengaja menirukan bacaan seorang imam, lagunya, nada-nadanya, ya. Jadi harus berjalan sesuai dengan suara masing-masing, gaya masing-masing. Lebih bid'ah lagi jika nada itu dibakukan, bahkan diberi nama. Ini lagu Bayati, ini Nawa, ini Ijaz, dipadukan dan dibakukan, jelas ini tidak. وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. Dan kadang-kadang kebenaran itu ada pada seorang ulama yang menyelisihi jumhur ulama tadi, seperti kita tentang dua contoh tadi, Ibnu Katsir dan Al-Bukhari. Ini wajar, ini bisa, ini tidak masalah. Karena kebenaran ada pada diri Allah dan Rasulnya, bukan jumhur ulama, kecuali ijma sahabat. Jumhur sahabat juga tidak bisa menjadikan dalil. Yang dalil adalah ijma sahabat. Ijma sahabat tidak harus dengan mengumpulkan suara atau ucapan pendapat 100 sahabat. Tidak. Ada seorang sahabat mengucapkan sesuatu lalu tidak dibantah oleh sahabat yang lain, maka ini sudah disebut dengan ijma. Ketika Ibnu Mas'ud beristihad mengganti assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diganti menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh setelah nabi wafat, tidak dinukil dari sahabat yang lain, hanya Ibnu Mas'ud. Tetapi tidak ada satupun sahabat yang membantah beliau, tidak ada riwayat ada sahabat yang lain membantah beliau, maka ini sudah disebut ijma. Dengan istilah khusus, ijma suku, ijma dengan cara diam. Karena tentu ucapan Ibnu Mas'ud ini didengar oleh sejumlah sahabat. Kalau menurut sejumlah sahabat itu salah, tentu mereka akan menentangnya, mereka akan membantahnya. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Maka rasa sungkan, rasa tidak enak, rasa persaudaraan hilang ketika ada kebatilan yang muncul. Jadi semangat para sahabat untuk membela kebenaran jauh lebih besar dari semangat menjaga persatuan. Berbeda dengan kaum muslimin hari ini, semangat persatuan lebih diutamakan daripada membela kebenaran. Demi persatuan, agar enggak ribut, agar enggak menyinggung, udah, enggak usah ngomong bid'ah-bid'ah. Banyak yang tersinggung, banyak yang tidak enak, itu kita, sahabat tidak. Seorang tabi'in besar, anak tiri dari Ka'ab al-Akbar, seorang yang ahli Israiliyah, ulama dari kalangan tabi'in, dikatakan oleh Ibn Abbas musuh Allah. Ucapan yang besar, kasar kepada kita. Dada ba'adu mu'mur dusta itu musuh Allah itu. Kenapa? Dia mengucapkan sesuatu yang salah. Dia mengatakan bahwa Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir bukan Nabi Musanya Bani Israel, tapi Musa yang lain. Tentu ucapan ini keliru. Maka Ibn Abbas mengatakan musuh Allah itu. Terus orang ulama tabi'in. Kenapa? Demi menjaga kebenaran. Jangan sampai ada syubhat kekeliruan masuk di kepala kaum muslimin. Karena syubhat sangat disukai oleh syaitan. Kita berdoa jawab. Apa benar riwayat yang menyatakan bahwa jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah akan dicuri oleh seorang Nasrani ingin dijadikan mumi, oleh sebab itu di tembok kuburan Nabi? Majalah Al-Hidayah. Cerita ini masyhur, tapi nggak tahu sanadnya mana. qala ukira. Kita tidak perlu takut dengan hal ini karena Allah Rabbul Alamin telah menjanjikan bahwa kuburan para nabi sampai hari kiamat akan berada di tempat di mana mereka wafat. Ya, ini sekaligus jaminan. Selain ini perintah kepada para sahabat untuk mengubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat di mana beliau wafat, ini juga jaminan bahwa kubur beliau tidak akan bergeser, jasad beliau tidak akan pindah dari tempat di mana beliau wafat. Apakah hadiah orang tua terhadap anak-anaknya yang dimaksud harus adil dalam artian jumlah dan harga yang sama, tidak melihat jenis kelamin dan kondisi lain? Iya, tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Yang ada hubungannya dengan jenis kelamin laki dan perempuan adalah waris. Berbeda waris dengan hibah, hadiah, sifatnya berbeda. Kalau waris jelas, berbeda lihat dorong tayin, warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Adapun hadiah tidak. Saya punya anak, ada yang laki, ada yang perempuan. Yang laki saya belikan sebidang tanah, ya, 300 meter. Maka yang lain juga sama. Seperti contoh tadi Nukman bin Ziyad. Ya, begitu juga kondisi. Begitu juga kondisi. Karena seorang anak yang kaya, tentu dia juga ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kecuali orang tuanya minta izin. Kamu kan sudah kaya nih, sudah punya mobil nih. Ini bapak mau belikan adikmu, gimana? Nah, ridho apa tidak? Ridho, selesai. Kalau anak tahu enggak, adik saya belikan, saya juga belikan. Ya, hak anak. Berhak. Karena ketika anak merasa melihat orang tuanya tidak adil, akan terjadi sesuatu. Ya. Bagaimana hukum membaca Al-Quran secara bersama-sama seperti paduan suara? Bid'ah. Kecuali belajar. Ya. Anak-anak TPA, TK, mungkin SD untuk membantu hafalan, maka boleh. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pasti sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, tentu membaca sendiri-sendiri. Ada tiga bid'ah di dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan seperti tadi, paduan suara. Ya, 10, 15, 20 orang rame-rame dengan keras membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 dan bid'ah. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan gotong royong. Ya. Misalnya ibu-ibu, ibu A dari ayat 1 sampai ayat 20. Diteruskan ibu B dari ayat 21 sampai 40. Sampai selesai. Ya. Maka sampai selesai anak, tidak ada yang khatam. Ya. Karena gotong royong. Khatam itu ya sendiri-sendiri, bukan gotong royong. Ya. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an dengan suara keras, terdengar kemana-mana. Ini pun tidak. Ya, kecuali di hadapan orang-orang yang siap mendengarkan. Antum datang ke sini tentu siap untuk mendengar. Antum datang ke sini bukan mau ngobrol, bukan mau rapat, bukan. Tentu ketika saya bacakan, nggak masalah. Tentu antum siap mendengar. Tetapi kalau antum datang kemari untuk sholat Jumat misalnya, sambil nunggu waktu zuhur, waktu Jumat tiba, maka saya atau salah seorang di sini membaca Al-Quran dengan keras. tentu ini tidak boleh mengganggu yang lain, termasuk menyetel murotal di kaset lalu diperdengarkan suaranya kemana-mana. Berarti semua orang yang ada di sekeliling masjid ini harus diam semua, mendengarkan semua, tentu ini memberatkan. Tafsir apa yang baik kita gunakan untuk panduan hidup kita? Tadi ya, yang banyak dipuji oleh para ulama adalah Ibnu Katsir, tafsir yang sederhana, tidak terlalu pelik. Ya, akan lebih bagus kalau dengan syarah beberapa para ulama yang memisahkan hadis-hadis yang sahih dan dhaif di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Tafsir, kemudian Atwa'ul Bayan. Ini tafsir-tafsir yang banyak dipuji oleh para ulama. Tafsir Al-Kabir karangan siapa? Al-Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Apakah sudah diterjemahkan ke bahasanya? Saya kira belum. Saya kira belum ada yang diperlihatkan. Yang saya tidak tahu, mungkin ada, saya kira belum. Asuransi pada zaman ini adalah judi, tapi sebagian PNS dipotong gajinya setiap bulan tanpa keridhaan kita untuk hal tersebut. Bagaimana dengan hal ini? Ya tentu bukan kita yang salah, karena bukan maunya kita. Yes, kita didolimi. Orang yang didolimi kan tidak berdosa. Bagaimana kalau kita nanti sakit sebagai PNS, kemudian mendapatkan sesuatu dari atas tadi? Boleh diterima. Ketika kita sakit, kemudian butuh biaya untuk mengobati, lalu ada orang yang membiayai kita, tentu boleh kita terima. Dan kita tidak wajib bertanya, ini bantuan dari mana? Ya. Yang tidak boleh, kita sengaja menyetor setiap bulan sekian dengan harapan kalau kita sakit, pasti akan ditanggung biayanya 100% atau 90%. Nah, ini tidak. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.